Makan binatang itu bernama unta, sapi, kambing, ayam, bebek, atau yang sejenisnya, bahkan termasuk ikan. Apabila makanan hariannya ialah kotoran, maka disebut dengan binatang al-jallalah. Contoh ikan, lele dalam kolam, gak dikasih makan apa-apa, setiap hari pemiliknya buang hajat di atas, pagi, siang, sore, malam makanannya itu, ya. Maka lele tadi menjadi apa yang binatang al-jallalah. Sama tuh ayam, bebek, unta, kambing, sapi dan yang sejenisnya. Kalau memang setiap hari makanan ialah kotoran, maka mereka seperti ialah binatang al-jallalah. Hukum memakan binatang al-jallalah itu ialah haram. Sapi al-jallalah haram. Unta al-jallalah haram. Bebek al-jallalah haram. Ya, ikan al-jallalah haram. Sampai hilang status al-jallalah. Bagaimana cara menghilangkannya disebutkan oleh para ulama, yakni dikarantina. Ada yang berkata selama 3 hari seterusnya. Ada yang berkata lebih dari itu, dilihat sesuai dengan keadaan hewannya. Kalau sudah keluar kotoran yang lain bentuknya atau sudah dianggap cukup bersih, maka hilang satu sampai aja. Jadi selama 3 hari diberi makanan-makanan yang baik, tidak diberi kotoran-kotoran, ya. Maka setelah 3 hari atau setelah beberapa hari yang tidak tertutup, status al-jalalahnya menjadi ring, hilang, halal kembali. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan ayam yang dibiarkan bebas mencari makan, apakah itu dianggap al-jalalah? Al-jawab, la. Kenapa? Karena mereka itu hukum asalnya suka mencari makanan yang baik-baik, ya, entah jagung, entah tanaman, entah apa, rumput, ya. Kalau ternyata sesekali mereka mencicipi kotoran, maka ini tidak kemudian menjadi mereka sebagai al-jalalah, tidak menjadikan mereka sebagai al-jalalah. Jadi al-jalalah ini khusus hewan yang memang diberi makanan kotoran sebagai makanan pokoknya. Hukum makannya haram sampai sterilisasi, yakni 3 hari atau lebih dikarantina, dikasih makanan-makanan yang baik, baru kembali halal hukumnya. Dalam hadis ini disebutkan hukum tambahan makan binatang al-jalalah haram. Bagaimana kalau menunggangi binatang al-jalalah? Tentunya binatang tunggangan. Kalau ayam tidak bisa ditunggangi, ya kan? Sehingga diberi disebutkan unta atau sejenisnya. Unta, sapi, kuda, ya, kerbau. Nah, barakallahu hukumnya makruh kalau statusnya masih sebagai binatang apa ini? Al-jalalah. Kalau sudah sterilisasi tadi, sterilisasi artinya adalah dikarantina, dibersihkan, makanannya tidak diganti yang kotor-kotor tapi yang baik-baik, maka hukum makruh menunggangi binatang al-jalalah tadi hilang, kembali boleh. Dari penjelasan tadi, kepala kita Allah, ada faedah. bahwasanya Al-Islam dinun nazara. Fa huwa qarifat al-tahara. Wa yunaqqiru min al-qawdhati wa najasa. Islam itu agama yang cinta kebersihan. Menganjurkan pemeluknya untuk menjaga kebersihan. Ya. Menegur umatnya, menegur pemeluknya dari segala jenis kotoran dan yang najis. Kalau ada orang Islam yang kopas, kempal, alias senang koleksi barang-barang najis, ya, ini tidak mewakili keislamannya. Orang ini tidak menampakkan syiar keislamannya. Ya, bersih tidak harus mahal. Bersih tidak harus baru. Bersih dalam arti terbebas dari najis dan kotor. Ya, nah, baik tempatnya, rukunnya ataupun lingkungannya. Ya, nah, baik. Sampai nunggali binatang al-jalalah yang biasa makan kotoran, padahal tubuhnya itu tidak najis, ya. Kulitnya binatang tapi tidak najis. Itu sudah dihukum apa ini? Makruh. Dikarenakan makanan utama binatang ini ialah kotoran. Bagaimana kalau seandainya binatang tadi itu perletotan barang-barang kotor dan najis, tentu sebagai seorang muslim enggan untuk menaikinya, ya kan? Unta yang makan binatang, makan kotoran sehingga menjadi al-jalalah saja, maka hukumnya untuk ditunggangi. Itu menunjukkan kenapa Islam menganjurkan kesucian. Apalagi kalau unta kemudian dengan kotoran najis, langsung ditunggangi begitu saja, tidak pernah dimandikan untanya, padahal dipakai untuk transportasi dalam hari PP. Nah, ini menunjukkan orang ini tidak mencerminkan Islam ini. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, babun nahyi 'anil usaqi fil masjid wal amri fi dhalihi minhu idza wujida fihi wal amri بتنزيه المسجد عن الأقدار. فلارمن ملوجه في مسجد كذا لا مسجد ولا تلوجاي يا انت تنبوكنا أصولان تنيا يا tidak boleh dilukai. Dan perintah untuk menghilangkan lujan itu jika ditemukan di masjid, tidak boleh kemudian dibiarkan jadi kenangan begitu. Tidak boleh. Bersihkan. Dan perintah untuk membersihkan masjid dari segala jenis kotoran. Nah, qala rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala al-qusaq fil masjid khati'ah faqad qara'tuha. Kasmuha. Mutafakun alaih. dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, manusia di masjid adalah termasuk kesalahan dan penebus dosanya ialah dengan cara menimbunnya dengan tanah. Mutafakur alaih. Di sini dibatasi oleh orang-orang. Nah, ini berarti terdapat faedah tentang larangan manusia di masjid karena disebut sebagai khati'ah, sebuah kesalahan. Khati'ah itu ya zanbun, dosa, ya, atau ismun. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini terdapat dari bahwa hukuman orang yang merusak di masjid adalah dengan membersihkan rusaknya tadi. Jika masjid itu lantainya serupa tanah, maka caranya ialah ditimbun pakai apa ini? Tanah atau pakai. Jika masjid itu lantainya ialah keramik atau yang jenisnya, maka caranya ialah dibersihkan. Ya, jangan salah paham, jangan apa yang ekstrim dalam pemahaman. Bukan oleh para ulama, termasuk perbuatan al-juhal. Maka ini tidak peduli masjidnya itu tanah liat ataukah berlantai keramik atau yang jenisnya. Kalau ada yang rusak, maka itu menimbul pakai tanah atau pasir, sehingga masjid yang asalnya bersih dikotori pakai rusak semakin kotor lagi. Ya, jadi di sini kita lihat asbabul wurudnya. Rasulullah bersabda demikian itu dikarenakan beliau pernah melihat dalam masjid ada rugah, ya. Nah, sehingga beliau bersabda demikian. Nah, masjid pada zaman Rasulullah masih pernah lihat, sehingga cara memastikannya ialah dengan ditimbun. Sedangkan kalau di zaman kita sekarang ini, maka caranya ialah membersihkannya dengan kain, ya, atau yang jenis sehingga tersih. Kenapa demikian? Karena perintah menghilangkan luka itu adalah supaya masjidnya bersih, bukan masalah menimbunnya dengan tanah atau pakai apa, tapi bagaimana supaya luka itu hilang dari masjid dan dengan cara membersihkan, tidak malah menambah kotoran yang kedua. Sehingga kalau masjidnya berlantai keramik, ya dibersihkan pakai kain atau apa lap, ya, tidak kemudian mengambil pasir ditimbun karena semakin apa yang kotor berlaku. Nah, bagaimana yang disebutkan oleh Abul Mahathir Ar-Ruyani, nah, dalam kitab Al-Bahar. Kemudian dalam hal ini juga terdapat faedah tentang wajibnya membersihkan masjid dari segala jenis kotoran, tidak hanya rusak saja. Jangan kemudian kealasan yang harus dihilangkan kan rusak. Nah, kalau kau pegang kertas, tidak ada dalilnya. Jawab, kalau itu mengotori masjid, maka termasuk dalam bab ini. Karena tujuan menghilangkan rusak itu adalah supaya masjidnya bersih, tidak semata-mata rusaknya. Sehingga segala jenis kotoran yang terjadi di masjid harus dihilangkan dan dilarang kita mengotori masjid. Nah, kita ambil tanggung jawab bersihkan. Nah, kalau sujud meler begitu, ya harus dibersihkan. Kalau sedang sholat ngompol, ya dibersihkan. Ya, nah, kalau COVID ini kewajiban untuk membersihkan masjid dari segala jenis kotoran, tidak terbatas hanya pada ludah. Qala rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi jidari qiblah mukhatan aw khuzaqa aw nuqama tafakkaru tafakkara. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat di tembok masjid bagian arah kiblat ada mukhat, yakni ingus atau budak. Nah, budak ini sama dengan busok, budak, busok, sama ludah. Dari mulut bukanya. Atau nukhoma. Nukhoma ini len, apa namanya itu? Lendir ya. Dahak. Nah, yang dari dada ya. Agak kental kayak inus ya. Namanya dahak. Nah, kemudian beliau mengeruknya atau mengeriknya, menghilangkan dengan cara sekret. Ada jenis bakal dari membuat uang. Nah, ini dimungkinkan saat itu kondisinya sudah baik lama sehingga mengering, sehingga dikering sama Rasulullah sampai hilang saat COVID. Nah, ini punya gak boleh haram bagi kita untuk membuang ingus atau ludah atau dar di masjid. Kalau ada yang bertanya, di sini kan larangan meludah atau buang ingus atau membuang dar di dalam masjid. Bagaimana kalau kita meludah dari luar masjid, kemudian ludahnya kita masukkan ke dalam masjid? Apakah karena larangan ini? Jadi yang melakukannya itu di luar masjid, tapi lidahnya saking kencengnya sampai masuk masjid. Apakah terkena larangan dalam hadis ini? Jawab, nah. Baik, pelakunya itu ketika merubah kondisinya di dalam masjid maupun di luar masjid, yang penting ludahnya itu nempel di masjid. Berarti kalau ada yang bertanya, kalau ada orang meludah dari dalam masjid kemudian ludahnya disemburkan keluar masjid, termasuk terkena larangan ini atau tidak? Tidak. Karena ludahnya tidak nempel di masjid. Seperti kalian ya, misalkan saking tingginya, nah itu ada lubang ya, kalian ludah lompat, nah ludahnya keluar, gak sampai ke masjid. Tapi ketika meludah, posisi orangnya ada di dalam masjid, tapi ludahnya keluar dari masjid, tidak sampai mengotori masjid, maka ini tidak apa-apa. Ya, jadi supaya tidak salah paham, saya sampaikan masalah semacam itu. Jadi air masalahnya ialah adanya bukti ludah, ingus, darah di dalam masjid tidak terpengaruh dengan pelakunya mengeluarkan hal-hal tadi dari dalam masjid atau dari luar masjid. Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, inna hadhil masajida la tasduhu syai'in min hadhil bawri wal khada innama yali zikril lari ta'ala wa qira'atil Qur'an aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak boleh dikotori dengan kencing atau kotoran yang lain. Sesungguhnya masjid itu hanya untuk zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Atau bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sebetulnya adalah sebab lurusnya. Yang ketika ada seorang A'a Badwi atau A'abi datang-datang, kemudian pipis di pojok masjid. Ya. Ini para sahabat melihat ada pembinaan terhadap masjid semacam itu, mereka kemudian membentak-bentak, ya, dengan keras si Arabat itu. Tapi kemudian ditegak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan biarkan dia pipis sampai keluar dulu, ya. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengambil seember air dan disiramkan di atas tanah yang terkena kencingnya Abadwidah. Kemudian setelah itu si Abadwidah dapat nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lembut, inna hadhil masajid la tasmukul syai'in min hadhil bawri wal khada innama hiya dzikrullahi ta'ala wa qira'atil Qur'an. Masjid-masjid semacam ini bukan tempat untuk pipis, ya, bukan tempat untuk buang kotoran, tapi untuk zikir kepada Allah, untuk baca Al-Quran. Wah, mendengar ini dalam riwayat yang lain, Syekh Badwi tadi kemudian mengatakan dalam doanya, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la ta'lam ma'ana ahada. Ya Allah, berilah rahmat untukku dan Muhammad saja. Yang lain jangan kasih rahmat. Ya. Ini menunjukkan betapa bodohnya orang Arab Badui ini. Sisi kebodohannya yang pertama, datang-datang langsung pipis di pojok masjid. Padahal pipis di masjid termasuk perkara yang terlarang, ya. Dia enggak tahu langsung melakukannya. Ini kedua. Yang kedua, sisi kebodohannya ialah dia langsung pipis saja padahal di masjid banyak orang. Nah. Ya, nah, berarti. Yang ketiga, ini doanya tadi. Rahmat Allah yang luas, dia ingin dibatasi untuk dirinya dan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Padahal kalau yang lain tidak dapat rahmat Allah yang sudah hancur dalam semesta ini, ya. Nah, kalau seandainya rahmat Allah itu untuk Rasulullah dan Arab Badui itu saja, hancur semua alam semesta ini. Karena adanya alam semesta dan tatanan yang ada di dalamnya semuanya terkait dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Nah, karena Rasulullah tahu korina-korina semacam ini, maka dakwah Rasulullah kepada orang yang dibedak ialah dengan arif kuwandir lemah lembut. Maha bodoh itu kalau dikerasi, dikasari, tambah menjadi-jadi tindakannya. Ya, kasih lemah lembut, akhirnya lemah lembut, ya, lemah. Termasuk di sini juga ada hikmah dalam melakukan tindakan itu mempertimbangkan maslahat dan mudharat, tidak langsung asal bertindak. Rasulullah melihat Arab Badui tadi pipis di pojok masjid, dibiarkan sampai selesai. Itu ada pertimbangan yang sangat jauh. Seandainya dilarang dalam kondisi masih pipis, itu banyak mudharatnya. Tempat yang akan terkena wajib semakin banyak. Kemudian yang kedua, orang yang ketika sudah mengalir pipisnya, kemudian menjerak di tangan, kemudian balik, ya, itu menyebabkan mudharat pada orang yang melepaskan pipisnya. Dilihat dari sisi medis, ya. Nah, berapa ini ketiga untuk membersihkan pipis itu, kalau ada di satu tempat itu lebih ringan daripada membersihkan di banyak tempat. Coba bayangkan kalau seandainya di bentak suruh menyelesaikan pipisnya terus kabur, pipisnya menjadi apa ini, tercecer di mana-mana. Tidak hanya satu ember yang akan dipakai untuk membersihkannya, bisa per ember-ember, ya kan? Nah, itu sebabnya kalau mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan maslahat dan mudharat, tidak asal sabar, ya. Nah, barakallahu'alaikum. Ini kepada mungkin Allah semua termasuk dalil larangan kita mengotori masjid, ya. Kalau ada yang kencing di masjid, orang yang masih bodoh, dinasihati yang baik, atau masih anak-anak yang tak bersih apa-apa, ya, ya jangan dipukul, ya. Nah, tapi kalau kalian yang sudah paham sengaja mimpi masjid, nah, kepada pembinaan, ya, nah, ini dosa besar, ya, nah, harus tidak, nah, tarik. Saja waras tahu hukumnya, tapi sengaja pipis di masjid rame-rame. Nah, ini hukumnya sangat besar, ya. Nah, barakallahu fiikum.